Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno. Tiba napa, Bos? Mung matur nuwun. Dalane rame atiku sepi. Angan-angan tresno dibalas tresno. Nyatane tresno dibalas maturnu. Uwis nyaman sempet sayang kok malah ngilang. Melungo angel bertahan loro. Nyopo selalu ono mesti kwera ono rasa rasa sing jebul tak rasane dhewe kebacut sayang ngehi harapan kowe milih liyane. Langite petang udane soyo kepus tekan hatiku cedake karo aku nanging atimu tinggu wong liyo. Teras kelapus tekan hatiku cedake karo aku nanging atimu tinggu wong liya. Mm-hmm.